بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ya Tuhan kami, tidak ada sesuatu yang Kau ciptakan sia-sia. Musibah yang melanda kita, wasior, tsunami, merapi, tidaklah sia-sia untuk menjadi introspeksi kita. Berbuatlah sekecil apapun untuk menyenangkan orang lain. Dengan bersenyum juga sedekah. Karena dengan bersenyum itulah kita mengontrol kepribadian kita untuk memberi yang terbaik kepada orang lain.